yakui bahwa sungguhnya amalan itu tidak diterima kecuali dengan dua perkara. Yang pertama harus ikhlas, dan saya yakin insyaallah taala bapak ini ikhlas insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pokok yang kedua. Kemudian saya berikan beberapa dalil tentang dua hal ini. Terus setelah itu saya katakan maka butuh dalil, Pak. Ya, butuh dalil. Ya. Dia bilang lagi, guru saya bilang seperti ini. Kira-kira dalilnya apa, Pak? Enggak tahu. Ya sudah, saya kasih dalil lah. Mungkin guru bapak itu akan berdalil dengan hadis ini. Yaitu hadis yang berbunyi, "Udzkurullah hatta yuqal innaka majnun." Ya, dikirlah kamu kepada Allah sampai kamu dikatakan orang gila. Saya bilang ini mungkin dalilnya guru bapak. Dia bilang mungkin juga. Ya. Saya bilang, tapi perlu diingat Pak ya, bahwa hadis ini dari jalan Darraj, dari Abu Haitham, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini lemah hadisnya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haitham, itu riwayatnya mungkar. Makanya hadis adalah hadis yang mungkar Pak, enggak bisa diterima. Ya. Akhirnya dia bilang, ya bapak punya dalil, guru saya juga punya dalil. Ya. Sudah, saya macet di situ. Saya ingin kasih sesuatu yang bisa dia cerna. Sekarang saya mau tanya, yang mana sih lebih pintar, guru bapak atau Imam Syafi'i? Ya. Kata dia Imam Syafi'i lebih pintar. Yakin bapak? Iya. Imam Syafi'i, masa Imam Syafi'i dikatakan ya. Jadi Imam Syafi'i lebih pandai. Saya bilang sama dia, Imam Syafi'i berkata begini. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Idza shahha al-haditsu fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu telah sahih, itu adalah madhab saya. Ditinggalkan tasawuf, yang penting ada hadis sahih itu yang dia pakai. Iya. Dia tidak ada fanatisme dan tidak ada taklid ikut-ikutan. Imam Syafi'i. Saya bawakan juga perkataan Imam Malik, Imam Ahmad. Semua imam mengatakan ikuti dalil dari Al-Qur'an was sunnah, jangan ikuti orangnya. Yang diikuti dalilnya. Semuanya diterima. Tapi lihat akhirnya apa? Akhirnya yang penting guru saya juga punya dalil. Dia juga adalah orang yang berilmu. Ya. Akhirnya begini. Ini model dari ta'assub. Bahayanya luar biasa. Ya. Sudah disampaikan mungkin kalau diberikan penjelasan, keterangan berlipat-lipat ganda, berjilid-jilid, tidak akan masuk. Ya. Karena sudah terpatok seperti itu. Illa man rahimahullah. Ini bahaya yang sangat besar terhadap fanatisme yang seperti ini. Kemudian bahaya yang kedua. Ya. Bahaya yang kedua. Orang-orang yang fanatisme dan ta'assub ini mendorong mereka sehingga mereka menggunakan hadis-hadis yang lemah. Bahkan hadis-hadis yang palsu dipakai untuk berhujjah di dalam hukum-hukum yang mereka ingin pakai. Seperti orang-orang Syafi'i misalnya. Ya dibilang mengusap di belakang leher itu tidak ada dalilnya, Pak. Lo ada dalilnya, dibawakan hadis. Ya, siapa yang mengusap pakai air di belakang lehernya tidak akan disentuh dengan rantai pada hari kiamat. Rantai belenggu yang disiksa dengan rantai itu pada hari kiamat. Ya memang itu dalil, tapi itu hadis maudhu, hadis palsu. Ini dipakai hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Dan luar biasa orang-orang yang fanatisme itu memakai hadis-hadis yang sangat berbahaya wal'iyadu billah. Bahkan kadang berdusta pada saat itu juga. Ya, seperti yang terjadi pada solan rawi dari madhab Hanafiyah. Waktu itu tersebar madhab Syafi'i. Datang kabar kepadanya dipuji terus Imam Syafi'i depannya. Maka orang ini marah. Ya. Dia katakan menceritakan kepada saya si fulan. Guru saya si fulan menceritakannya kepadanya dari si fulan, dari si fulan. Dia bawakan dengan sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya ati fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris, adarru min Iblis. Wa saya ati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifa, wa Abu Hanifa siraju ummati, Abu Hanifa siraju ummati, Abu Hanifa siraju ummati. Ini lihat orang Syafi'i. Dia bawakan sanadnya, pakai sanad ini ya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bahwa Nabi bersabda akan datang pada umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa ini Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Dia ini lebih berbahaya daripada iblis katanya. Dan akan datang kepada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah kata Nabi adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku 3 kali. Berani berdusta gara-gara fanatisme. Dan ini banyak hal-hal yang seperti ini. Nah, sama seperti yang terjadi pada Ibrahim bin Mahdi, salah seorang pendusta, dia masuk ke seorang raja. Ya. Maka begitu masuk ke raja ini dia dapatkan lagi main apa namanya? Lagi main burung merpati. Maka dia bawakan hadis, ya. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ya. La sabaqa illa fi khadin anaslin. Kemudian terakhirnya dia tambah wa hamamin. Ya. Tidak ada perlombaan kecuali pada yang bersepatu, kemudian ini hewan-hewan yang bisa diperlombakan, dan dia tambah terakhirnya dan burung merpati. Ya. Dia tambah terakhir burung merpati. Burung merpati itu sadar dia, tidak dalam hadis Nabi. Yang awalnya ada. Ini membawa dia untuk berdusta di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya muncul karena apa? Ini muncul karena ta'assub, karena fanatisme. Iya. Sehingga banyak dari apa namanya orang-orang madhabiyah saling menghantam madhab yang lainnya. Oh, imam kami Syafi'i pernah berdebat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah di apa namanya disapu di atas bumi, tidak bisa menjawab misalnya. Dan seterusnya. Iya. Membedakan ingin oh tidak ada apanya itu. Memang itu apa syekh kamu itu sudah diusir atau syekh kamu itu begini dan seterusnya. Semuanya bentuk fanatisme yang sangat berbahaya ya ikhwani fillah. Nah, kemudian yang ketiga dari bahaya fanatisme ini akan mendahulukan perkataan ulama-ulama mereka, ya, ulama-ulama belakangan didahulukan terhadap ulama-ulama terdahulu. Padahal, kalau kita lihat dari sisi sejarah yang dipuji itu adalah as-salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, pertama. Datang berulama belakangannya yang lebih sedikit ilmu dalam agama itu yang didahulukan. Yang jelas Syekh Fulan lebih tahu, ini saya lebih tahu dan seterusnya. Akhirnya ini semua adalah yang berbahaya. Ya. Kemudian yang keempat, lebih dari itu, kalau antum membaca di dalam kitab At-Tankil karya Imam Yahya bin Abdurrahman Al-Muallimi, situ antum lihat bagaimana beliau membantah Al-Kautsari. Ya. Yang dia ini di atas mazhab Hanafi. Karena ta'assub kepada mazhabnya Hanafi, dia meruntuhkan para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya. Ini bahaya dari fanatisme ini. Ya. Karena ta'assub kepada mazhabnya. Begitu dia dapatkan misalnya apa namanya para a'immah ada yang mengkritik Abu Hanifah, ya, padahal Abu Hanifah itu dikritik oleh 70 orang imam yang mengkritiknya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian Imam Tsauri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, ya, Abdurrahman Mahdi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, semuanya mengkritik Abu Hanifah. 70 orang dengan sanad yang sahih, tidak diragukan kesahihannya dari 70 orang. Bahkan Ibn Abi Syaibah sendiri dalam Musannaf membuat satu kitab khusus, judulnya Kitab Ar-Radd 'ala Abi Hanifah, kitab bantahan khusus terhadap Abu Hanifah. Dan dalil ya Abu Hanifah memberikan fatwa dengan pemikirannya sendiri dan ini menyelisih Al-Quran was Sunnah. Ya, menyelisih Al-Quran was Sunnah. Diberikan judul kitab khusus. Ini dibantah habis para imam ini oleh Al-Kautsar. Karena ta'assub. Andai kata seseorang itu berpikir mengikuti kebenaran, maka Abu Hanifah adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Salah dan benar, maka dilihat. Kalau apa namanya yang mengkritiknya itu benar, dia ambil kebenarannya. Kalau dia salah, maka disalahkan. Hendaknya demikian seorang itu berpikir kalau dia menghendaki kebenaran dan menghendaki kehidupan akhirat. Ya, ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima dari fanatisme ini, dia akan terkungkung di dalam satu madhab saja atau satu pemikiran saja. Ini fanatisme betul. Misalnya anggaplah dia fanatisme dengan madhab Hambali, maka dia hanya mengikuti madhab Hambaliyah saja. Ya, dan meninggalkan madhab yang lainnya. Dan dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam madhab yang lain. Ya. Kebaikan di dalam madhab yang lain. Anggap dia mengikuti madhab Syafi'i saja. Dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam madhab apa namanya yang lainnya. Ya. Padahal ada sebagian masalah tidak disebutkan di dalam madhab tersebut. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam buku madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah. Itu tidak disebutkan permasalahan hukum memanaskan air dengan apa namanya kotoran, ya, misalnya kotoran manusia atau kotoran hewan, ya, kotoran manusia dibuat bahan bakar kemudian air itu dipanaskan pakai kotoran, apa hukum air ini? Itu tidak ada yang membahas kecuali di dalam mazhab Hambali yang membahas dalam buku fikih. Maka kalau dia tidak mazhabnya Syafi'i, tidak ada sudah kebaikan yang di mazhab lain dia tidak dapatkan, dia tidak tahu gimana, ya. Sebab tidak di luar dari pembahasan mazhabnya. Dan banyak sekali setiap masalah itu, ya, kadang di mazhab Syafi'i yang benar, kadang di Hanafi yang benar, ya, apa? Dan kadang di luar mazhab. Kemudian setelah itu di mazhab di berikutnya berbalik dan seterusnya. Kebenaran kadang di sini, kadang di situ, kadang di sini, kadang di situ. Dan semua dari mereka kita jadikan sebagai rujukan, sebab mereka adalah para imam, ya, mempunyai ijtihad. Ijtihadnya kita lihat. Dan ijtihad mereka kita dudukkan sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Dan kita bertolak menguatkan pendapat sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Ini yang paling kuat dan paling bagusnya. Ya. Dan ini termasuk adab di dalam bagi seorang penuntut ilmu. Apabila dia melihat misalnya para ulama berbeda pendapat, dalam pendapat ini ada 4 pendapat misalnya di kalangan para ulama, maka kita jangan bikin pendapat yang kelima, ya. Bikin pendapat yang kelima, ya. Karena itulah Imam Ahmad berkata mengingatkan apa namanya para sahabatnya, kata beliau, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara di dalam satu permasalahan dan kamu tidak mempunyai imam yang mendahului kamu. Ya. Jadi harus ada pendahulu. Ya. Imam ini yang terdahulu ulama as-salaf, mereka dijadikan rujukan, dilihat pemahamannya. Sebab kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau mereka berselisih, maka kalau perselisihan atau perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran was-Sunnah. Maka 4 pendapat kita kuatkan. Dari pendapat ini yang paling dekat kepada Al-Quran was-Sunnah yang mana? Itu yang kita ambil. Ya, tapi tidak juga seperti sebagian orang. Ya. Saya pernah dengar ada sebagian radio di Ujung Pandang ini ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan fikih sebagian orang. Iya. Bagaimana pendapatnya tentang masalah ini? Oh, sudah disebutkan dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Sebagian para ulama bilang begitu. Sudah selesai. Iya. Jadi artinya apa ini? Iya. Orang yang dengar itu disuruh apa namanya memasukkan kemudian diundi. Kalau yang keluar yang A itu yang benar. Ini tamyi kepada umat. Iya. Memang ada perselisihan pendapat, tapi kebenaran itu cuma satu. Iya kan? Dinilai harusnya tentunya dengan apa? Dengan dalil dari Al-Qur'an was Sunnah. Maka harus menyebutkan pendapat yang rajih. Bahkan lebih mengerikan dari itu, perkara bid'ah misalnya, ya. Perkara bid'ah, apa hukumnya tentang begini? Dan itu sudah diyakini bid'ah. Dia bilang ada sebagian para ulama yang bolehkan, ada sebagian yang tidak boleh. Ya, padahal perkara bid'ah. Ya, yang membolehkan itu adalah orang yang membolehkan bid'ah. Masih dijawab juga seperti itu. Dan ini adalah perkara yang berbahaya dan dampaknya sangat negatif terhadap umat. Karena itulah fanatisme ini, ya ini bisa mengantarkan kepada ta'assub dan dia akan diharamkan dari berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Kemudian, bahaya yang keenam dari fanatisme ini, ya, menyebabkan kosongnya berbagai macam orang itu kosong dari dalil-dalil syar'i. Karena dia hanya ikut-ikutan saja, fanatisme menolong saja. Yang penting simpulan. Ditanya apa dalilmu? Yang penting simpulan. Apa dalilmu? Yang penting simpulan. Akhirnya kosong dari dalil sama sekali. La dalil dari Al-Quran dan tidak dalil dari As-Sunnah. Ya. Tidak dalil dari As-Sunnah. Kemudian lebih dari itu, akhirnya dia mengambil dalil-dalil. Ya. Dan ini kerusakan yang ketujuh. Kerusakan yang ketujuh dari fanatisme. Karena untuk menolong madhabnya, untuk menolong ini, dia mengambil perkataan-perkataan para ulama yang mirip atau yang semisal dengannya, kemudian dijadikannya sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya. Untuk menguatkan pendapatnya. Itu kadang ada seperti itu. Diambil dari pendapat para ulama, oh ini ulama begini, berfatwa begini. Padahal maksudnya tidak ke situ. Ya, diarahkan ke situ supaya bisa mendukung dia. Supaya bisa mendukung pekerjaannya. Orang-orang hizbiyin di zaman ini senang mengambil dari perkataan ulama yang mencocoki hawa nafsunya, ya, dan bisa menguatkan mereka dan menutup mata dari perkataan para ulama yang menghantam mereka sampai ke dasarnya. Iya. Dan ini adalah bentuk penyakit yang sangat berbahaya dan sebabnya karena fanatisme. Kemudian sebab atau bahaya yang kedelapan dari fanatisme ini akan tersebar taklid, iya, dan jumud dalam berpikir, kaku dalam berpikir. Yang penting saya simpulan, saya ikuti. Iya. Dibawakan fatwa gitu walaupun jelas dalilnya, yang penting ikhlas madhabnya kebanyakan orang lah. Iya. Dan seterusnya. Akhirnya tidak bisa lagi melihat dalil yang mana dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya sekali dan akan masuk ke dalam satu pintu, yaitu menutup pintu ijtihad. Menutup pintu ijtihad dan sangat berbahaya bagi umat wal'iyadu billah. Ya. Kemudian bahaya yang kesembilan dari bahaya fanatisme ini akan membawa ke dalam tasyaddud di dalam agama. Dia akan bersifat ekstrim dan gulu di dalam agama. Ya. Padahal gulu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tercela, tidak pernah dibenarkan dalam syariat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlal kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Dilarang. Ya. Sudah dari dulu sampai sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir dari gulu. Ya. Ekstrim di dalam agama. Dan juga para ulama dari dulu sampai sekarang itu mentahdir dari perbuatan ekstrim di dalam beragama ini. Maka hendaknya seseorang itu mengetahui bahwa fanatisme ini bisa membawanya kepada perbuatan yang ekstrim, dan ini akan membahayakan dia wal iyadhu billah di dunia dan di akhir. Dan perlu saya ingatkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salah satu sebab kebinasaan, kesesatan umat-umat sebelum kita, golongan-golongan yang sesat dalam Islam, itu karena gulu di dalam agama, karena mereka ekstrim di dalam agama. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan bahwa ekstrim ini adalah perkara yang tidak baik. Ketika datang kepada beliau 3 orang sahabat ingin menyaksikan bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian semuanya merasa rendah ibadahnya. Maka muncul apa namanya atifiyah perasaannya, sehingga dia jatuh dalam ekstrim di dalam agama. Kata beliau, ya kata salah seorang dari kata orang yang pertama dari 3 orang ini, katanya saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Setiap hari saya akan puasa. Yang lainnya berkata saya akan qiyamul lail 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Kemudian yang ketiganya berkata saya tidak akan nikah selama-lamanya. Ya. Akan menyibukkan diri dengan ibadah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan tentang hal tersebut, beliau berdiri di atas mimbar khutbah, kemudian beliau berkata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza, bagaimana keadaan satu kaum yang mengatakan begini dan begini. Disebutkan tadi perkataannya, ama inni atqakum lillah wa akhsyakum fi, kata beliau, sungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, wa ana asumu wa aftir, dan saya puasa dan berbuka, ya, wa ana aqumul lail wa anam, dan saya bangun qiyamul lail dan saya tidur, wa ana atazawwajun nisa, dan saya nikah dengan perempuan, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka dia bukan dari saya. Maka ekstrim itu bukan sifat dari ahli sunnah, itu adalah sifat dari ahli bidah dan dari ahli ahwa dan orang-orang yang senang dengan fanatisme buta. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan, memandang dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang berkaitan dengan masalah fanatisme ini dan dampaknya yang sangat berbahaya sekali di tengah umat, dan hendaknya setiap orang itu berusaha atau mengupayakan dirinya jangan sampai dia jatuh ke dalam hal-hal yang bisa merusaknya. Ya, subhanallah, kalau kita lihat kadang ada orang, ya, disampaikan dalil dari Al-Quran was Sunnah dan dia sama sekali tidak ingin menerimanya, dan alasannya hanya karena mengikuti pemikiran atau karena mengikuti apa yang biasa dia pelajari. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini Imam Syafi'i pernah berkata, dan ini mungkin bagus kita perhatikan bagaimana beliau. Kata beliau, "Idza dakhaltu fi munadharah la ubal, idza kana al-haqqu ma sahibi aw ma'i." Kata beliau, kalau saya masuk di dalam perdebatan, saya tidak peduli yang benar itu teman debatku atau saya. Ya. Jadi Imam Syafi'i memang dia masuk tidak peduli. Ya. Dan dia tidak apa namanya masuk untuk debat, begitu mau debat misalnya, dia tidak berhayal kebenaran itu bersama dia. Ya. Mungkin sama dia, mungkin sama saya, kan begitu. Ya. Dan ini menunjukkan sifat pertengahan beliau dan tidak ada fanatisme pada beliau. Ya. Ta'assub dengan pemikirannya dan seterusnya. Wallahul musta'an. Maka ini akhlak dari para ulama salaf, hendaknya kita lihat dan hendaknya kita contoh, dan ini adalah tuntunan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dan hendaknya setiap dari kita memeriksa dirinya masing-masing. Siapa yang mendapatkan dirinya ada sesuatu dari penyakit fanatisme ini, hendaknya dia buang jauh-jauh. Dan hendaknya dia perbaiki dirinya, dan dia apa namanya menghadap atau dia mencari obatnya, ya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ini mudah-mudahan muhadhar kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk fanatisme apabila kita mengambil pendapat dari salah seorang imam atau ulama sedangkan ada pendapat ulama yang lain. Jadi lihat jenisnya bagaimana. Kalau diambil hanya ikut-ikutan saja, tidak melihat dalilnya apa, maka ya ini fanatisme. Siapa saja imamnya? Apakah imam ahli sunnah dalilnya? Yang penting kalau berselisih dua orang dari ulama, ya ada yang mengatakan pendapat A, ada yang mengatakan pendapat B. Dia dengar si alim A yang mengatakan pendapat A berkata begini, langsung diambil. Dia tidak lihat dalilnya, maka ini ya fanatisme namanya. Ini adalah sikap fanatisme. Walaupun yang benarnya itu bersama A, kalau dia tidak memeriksa dalilnya. Hendaknya seorang melihat dalil, khususnya pada perkara yang berselisih di situ. Ya. Ini kalau masalahnya adalah masalah, atau kalau orang yang seperti ini, atau orang yang melihatnya itu orang yang mampu melihat dalil. Paling tidak dia baca dalilnya apa? Supaya tenang. Dia lihat dan dia bertolak, berpijak di atas dalilnya. Berpijak di atas dalilnya. Kalau dia adalah orang awam, tidak bisa membaca sama sekali, tidak bisa menulis, dan tidak bisa tahu hal-hal yang seperti ini, maka dia lihat orang yang paling terpercaya di antara keduanya. Itu saja. Dia lihat yang paling terpercaya di antara keduanya. Dan ini bukan taklid namanya, tapi ini mengambil berita orang yang thiqah, berita orang yang terpercaya. Dan ini dibolehkan dalam Al-Quran. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan suatu berita, maka minta jelasan. Artinya kalau yang datang itu orang yang terpercaya, tidak perlu minta kejelasan. Ini bagi orang-orang yang seperti itu. Demikian dikatakan oleh Imam As-Sanani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadun Nuqqat ila Taisiril Ijtihad. Saya dulu fanatik pada suatu kelompok yang sesat, dan banyak teman saya saya ajak, dan teman tersebut jadi fanatik pada kelompok tersebut. Apakah dosa teman saya? Saya tanggung karena saya kenalkan kepada dia kelompok tersebut. Apakah saya suruh ia keluar dari kelompok tersebut? Pertama begini ya, kalau dia sudah tahu, setelah itu nampak kejelasan bahwa ini adalah kelompok yang sesat, maka kewajiban baginya adalah menasihati saudaranya tersebut. Ya, dia nasihati sebagaimana dia telah menasihati dirinya untuk meninggalkannya. Maka dia nasihati saudaranya, ya, supaya dia tunjukkan apa yang diketahui tentang kelompok tersebut dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, ya, sehingga dia bisa menerima kebenaran. Bisa menerima kebenaran. Kalau dia menerima kebenaran, maka alhamdulillah kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak terima, maka dia telah lepas tanggung jawab. Nah, innama anta mundir walikulli qaumin had. Sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, dan pada setiap kaum itu telah ada para petunjuk pada mereka. Nah, bagaimana sikap orang salaf terhadap orang yang menolak hadis ahad? Bagaimana cara membantah mereka? Apa alasan mereka menolak hadis tersebut? Secara global tentang pembahasan orang-orang yang menolak khabarul ahad atau hadis ahad, ini adalah pembahasan yang membutuhkan uraian, dan sekira di beberapa daurah salafiyah telah diuraikan akan hal tersebut. Akan tapi saya di sini katakan secara ringkas bahwasanya pembagian khabarul ahad, pembagian khabar al-hadith menjadi mutawatir dan ahad, itu bukan pembagian yang dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah pembagian yang dikenal di zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari generasi para ulama as-salaf. Dan pembagian ini bukan muncul dari ahli sunnah wal jamaah, tapi pembagian hadith mutawatir dan ahad sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abil Izz di dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, ini adalah pembagian dari ahlul bid'ah wal ahwa, dari golongan al-mu'tazilah, orang-orang syiah rafidah, orang-orang jahmiyah. Mereka lah yang membagi hadith itu menjadi hadith mutawatir dan hadith ahad. Kalau kita lihat dari sisi pendalilan, mereka tidak mempunyai dalil sama sekali. Ini secara globalnya. Apalagi kalau dibahas secara rinci, bagaimana Nabi, ya, kalau kita pikir bagaimana misalnya apa namanya seorang rasul diutus, rasulnya cuma satu. Rasul yang diutus kepada kita cuma satu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi mengutus para duat, ya, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman sendiri, Mu'ad bin Jabal. Khabar ahad, ya, menyampaikan dari Nabi sendiri. Ya, kemudian mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah diutus ke Najran. Ali bin Abi Talib juga pernah diutus ke Yaman. Abu Musa al-Ash'ari juga pernah diutus ke Yaman. Sendiri semuanya. Ini para da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dan ini sendiri. Maka ini secara, jawaban secara global. Adapun jawaban secara tafsili, secara mendetail dan merinci, ini insyaallah taala apa namanya pada uraian tersendiri. Bagaimana jika kita fanatisme terhadap manhajnya, para salafus saleh dan ulamanya? Kalau dia fanatisme terhadap manhajnya, maka itu adalah perkara yang bagus. Ya, dan itu bukan fanatisme namanya. Sebab fanatisme itu, arti asalnya itu adalah menunjukkan perkara yang tercela. Tapi orang yang seperti itu namanya tamassuk, berpegang teguh. Ya, dia berpegang teguh kepada manhaj Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Maka jangan ditabir dengan kalimat fanatisme, sebab akan memberikan khayalan kepada sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Sebab mengikuti Al-Quran wa Sunnah, kita mengikuti para ulama, bukan yang diikuti orangnya, tetapi yang diikuti karena dia membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia sebutkan dalil, kita ikuti dia karena ada dalilnya, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengkompromikan antara sikap takut terkena syubhat, tapi di lain pihak kita harus bersikap tabayun? Ya. Pertama begini, tentang masalah sikap takut terkena syubhat. Atau pertama tentang tabayun. Tabayun itu pada perkara apa? Ya. Tidak semua perkara seseorang itu harus tabayun. Tidak semua perkara sesuatu seorang itu harus tabayun. Ya, kadang ada masalah sudah jelas kayak matahari, ya ini tidak perlu tabayun. Ya, kecuali ya bagi orang-orang yang berada di siang bolong misalnya, kemudian dia mengatakan, tunjukkan dalil pada saya bahwa matahari sekarang lagi terbit. Ya. Ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Maka perkara yang sudah jelas dan terang, maka di sini tidak ada tabayun. Adapun perkaranya yang masih samar-samar, terdibawa oleh berita orang yang fasik, orang yang tidak benar, ya, maka ini masih butuh untuk diperjelas. Nah, itulah tadi dalilnya dari Al-Quran. Saya katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan satu berita, maka mintalah kejelasan. Ya, dan juga tentunya suatu perkataan itu apabila dilandasi dengan suatu fakta kebenaran dan suatu dalil yang jelas dan tenang dia dalam hatinya menerima, maka sudah cukup, ya. Itu sudah cukup. Adapun kalau dia ragu, nah di sini dia boleh tabayun. Boleh tabayun sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis itu, wa in aftakal muftun, walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepadamu. Walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepadamu. Nah, wallahu taala alam. Sebagian pertanyaan saya tidak jawab, sebab kadang ada sebagian pertanyaan kita sudah jawab di dalam satu kaset khusus, maka dimeroja di kaset-kaset tersebut. Di sini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan ahli sunnah tentang orang yang mengatakan orang yang menjalankan sunnah bukan lagi zamannya, seperti contoh pakai cadar bagi akhwat, katanya itu tradisi orang Arab, dan di Arab itu padang pasir banyak debu. Ya, apakah orang tersebut dianggap murtad? Nah, kalau dia dianggap murtad, itu belum sampai ke dalam derajat itu. Tapi orang ini, ya, dianggap adalah orang yang sesat dengan perkataan yang seperti ini. Nah, pertama tentang cadar itu, menutup wajah, ini mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya jelas dan tegas. Karena itulah para ulama, ya, di zaman ini secara khusus, ya, khususnya para ulama di Saudi Arabia, hampir seluruh para ulama mengatakan wajibnya cadar itu. Ya. Mengatakan wajibnya cadar itu karena jelasnya dalil-dalilnya. Dan sekira kita pernah menguraikan hal ini dalam satu ceramah tersendiri. Apakah penyimpangan IM sudah dalam tahap masalah akidah? Dalam akidah dan lain-lainnya. Kalau dalam akidah, kita lihat saja dulu kepada muassisnya. Kepada pendirinya. Siapa pendiri Ikhwanul Muslimin? Hah? Hasan al-Banna. Ya, pendirinya. Dan dengan sangat bangganya orang-orang Ikhwanul Muslimin berkata dua bait syair. Innal ikhwani sarhun Inna lil ilwa ikhwani sarhan. Kul ma fihi hasan. La tas'al amma banahu innahu albanan. Katanya. Katanya sungguhnya Islam itu apa, sungguhnya ikhwan itu mempunyai kemegahan. Ya. Semua yang ada di dalamnya adalah baik. Kamu tidak usah tanya siapa yang membangunnya. Dialah Hasan al-Banna. Ya. Dengan bangganya mereka mengatakan seperti itu. Kita lihat dari buku-bukunya dan tulisan-tulisannya. Hasan al-Banna, dia mengatakan dirinya bahwa dia sering datang pada suatu masjid yang dia di situ menghadiri acara maulid. Kemudian mendengungkan bait-bait syair yang menunjukkan tentang kesyirikan. Ya, seperti contohnya telah datang bersama kita Nabi Muhammad, hadir bersama kita duduk di halaqah ini, dan dia hadir menyaksikan, dan apa namanya, banyak lagi dari bentuk-bentuk kesyirikan dalam bait syairnya. Kemudian di dalam kitabnya sendiri Al-Mudzakkirat, dia menyebutkan bahwa madhabnya di dalam asma wa sifat adalah madhab al-mufawwidah. Madhab al-mufawwidah itu artinya at-tafwid, itu artinya kalau ada nama dan sifat Allah, kita katakan, ya, maknanya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu apa maknanya, itu kembali kepada Allah. Ini madhab mufawwidah. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah syarru ahlil bid'ah. Merupakan madhab yang paling, diantara yang paling jelek dari...